إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد masih lanjutan dari penjelasan tentang basmalah. Ya, dari tafadhol Ismail. تجد القائل بسم الله لا يخطر بباله اسم معين كالرحمن والرحيم والغفور والودود والشكور ونحوها بل يريد العموم ويدل على ذلك أي على أن المفرد المضاف للعموم قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولو كان المراد نعمة واحدة لما قال لا تحصوها إذن فالمعنى تبتدئ بكل اسم من أسماء الله عز وجل. Falismu mahma kana ishtiqaquhu. Ini masih berkait pembahasan tentang bismillah, isim dengan nama Allah. Ya, maka isim mahma kana ishtiqaquhu, bagaimanapun pecahannya. Yang tadi di sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, isim itu apa bisa berasal dari kata sumu atau bisa berasal dari kata ulu. Ya, lihat di atasnya, amma ismun fa yaqulun innahu mushtaqqun minas sumu wa huwa al-ulu wa qila minas simah wa hiya al-alamah. Ya, isim, maka mereka para ulama ahli bahasa menyatakan dia adalah mushtaq, pecahan dari kata sumu, yaitu al-ulu. Maknanya sumu itu adalah al-ulu. Nah, ada yang mengatakan isim itu adalah dari kata simah. Apa itu simah? Al-alamah, tanda. Kalau al-ulu, tinggi. Nah, maka kata Syekh, isim walau bagaimanapun bentuk pecahannya, bismillah, bagaimanapun isim itu, apakah dia dari ulu atau dari sumu, فَإِنَّهُ يُرَادُ بِهِ هُنَا كُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى. Maka yang dimaksud di sini bismillah, dengan nama Allah. Maka yang dimaksud di sini adalah setiap isim, setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. setiap nama dari nama-nama Allah yang husna. Ya. Maka kalau antum mengatakan bismillah, maka itu maknanya adalah dengan segala nama, segala nama-nama Allah. Paham di sini? Ayat la yuradu bihi ismun wahidun bi'ainihi ma'annahu mufradun, yaitu la yurad, tidaklah yang dimaksudkan ya bihi dengan kalimat isim tadi, wahidun bi'ainihi, tidaklah yang dimaksudkan cuma satu ya, bi'ainihi, dengan satu semata, ma'annahu mufrad, walaupun dia mufrad ya. Bisa dipahami sini, ismin, ismun itu kan mufrad, jamaknya asma, ya enggak? Ismun, ismani, asma. Tapi perhatikan. Nah, jangan dipahami kalau kita mengatakan bismillah, maka kita mengatakan dengan satu isim kan mufrad. Ya, dengan satu nama Allah. Jangan dipahami demikian. Maka yang dimaksud di sini adalah dari nama-nama Allah. Ya, karena kaidah, karena kaidah mengatakan innal mufrada al mudafa yufidul umuma, bahwa isim mufrad yang diidofahkan maka itu memberikan faedah umum. Nah, perhatikan, bismillah isim kan mufrad, diidofahkan kepada lafaz jalalah, maka ini maknanya umum, bukan satu nama. Maka bismillah dengan segala nama umum, segala nama Allah. Ya, dengan segala nama Allah. Paham antum? Maka kalau rubahnya adalah bab isti'abah, isti'anah, maka bismillah dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan segala nama-nama Allah. Nah, ini termasuk tawassul yang masyru', yang diperbolehkan, yaitu meminta pertolongan kepada Allah dengan nama-nama yang husna. Ya. Walillahil asma'ul husna, walillahi asma'ul husna, fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang husna, maka minta tolong, berdoalah kalian, menyerulah kalian kepada Allah dengannya. Siapa ni? Syaiful. Khud kitab. Khud kitab. Masih ada? Paham tak di sini sekarang? Ngerti? Nanti sini Mustafa, Aldi, Aldi, paham gak Aldi? Insya Allah apa? Ngerti? Hah? Enggak? Nah, kan? Jadi ini isim mufrad apa jama' Aldi? Isim mufrad. Dia diidofahkan, bismillah, diidofahkan kepada lafadz jalalah. Nah, kaidah bahasa Arab, isim mufrad yang diidofahkan itu bermakna umum. Ya, itu bermakna apa? Umum. Semisal bait, rumah. Baitun, mufrad kan? Baitun, baitani, buyut. Ya, baitun. Diidofahkan, baitullah, rumah Allah. Maknanya satu atau umum? Umum. Paham gak di sini? Ya. Majtama'a qaumun, ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di Baitullah, di rumah Allah. Maka rumah Allah yang mana? Yang di Mekah saja atau yang di Madinah saja, Masjid Nabi, atau umum seluruh masjid-masjid? Nah, kayak begitu. Bismillah maknanya dengan segala nama Allah. Walaupun isim itu adalah isim mufrad. Kaedahnya begitu. Setiap isim mufrad yang diidofahkan, maka dia bermakna umum. Udah ngerti sekarang Aldi? Udah, Syaumul nih. Antum ngerti enggak? Taib. Wabidhalik, maka dengan demikian, yalzamu min qawlina, maka ucapan kita, ya, ucapan kita bismillah, maka hal, maka itu melazimkan ayakunan makna, mengharuskan maknanya tersebut adalah bikulismin min asma'illahil husna. Maka melazimkan, mengharuskan maknanya adalah dengan segala nama dari nama-nama Allah yang husna. Paham sini? Ngerti sekarang? Maka kalau ba'nya itu ba' isti'anah dengan memohon pertolongan Allah, ya, dengan perantara seluruh nama-nama Allah, bukan dengan satu nama. Ya. Taibar kalau begitu. Wa li hadza tajidul qa'ilah, oleh karena itulah Anda akan mendapati seorang yang berujar bismillah. Ya, dia mengatakan bismillah. Ya, misalkan Anda mengucapkan bismillah, antum mendapati Anda mengucapkan demikian. La yakhturu bi balihi ismun muayyadun. Maka tidaklah terbetik bi balihi di kalbu seorang tadi, di orang yang mengucapkan bismillah. Ya, tidaklah terbetik di kalbu dia ismun muayyanun, sebuah nama tertentu dari nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semisal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud, Asy-Syakur, wa nahwiha. Ataupun yang semisalnya, enggaklah terbetik. Misalnya, misal ya, misal siapa sih? Sabit mengucapkan sabit bismillah. Maknanya apa? Dengan menyebut nama Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah. Maka tidaklah terbetik di sabit itu, saya maksud saya ini bismillah ya bi Rahman atau bi Rahim, bi Wadud, bi Syakur, bi Ghafur, maksud saya itu. Pasti enggak terbetik. Terbetik kan kayak begitu. Antum mengucapkan bismillah. Apakah antum terbetik di kalbu antum? Antum memaksudkan hanya satu nama Allah aja di antara nama-nama Allah dari banyak nama Allah? Apa antum tentukan? Hah? Enggak kan? Tapi begitulah kayaknya kenyataannya. Balwa yuridul umumah. Bahkan yang dimaksudkan oleh sang pengucap bismillah tadi, yang dimaksudkan adalah umum nama-nama Allah. Wa yadullu ala dzalik ay ala anna al-mufrad al-mufada lil umumi qauluhu ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, apa i'rabnya qauluhu di sini, Pak Imam? Qauluhu, Pak Imam, i'rabnya apa Pak Imam? Pak Imam, muttaqin, qauluhu apa i'rabnya? Nah, apa Hadi, Pak Hadi, apa i'rabnya qauluhu? Pak Hadi. Nah. Mas Fatur, qauluhu apa i'rabnya qauluhu Mas Fatur? Ainur, Ainur. Lah, tadi siapa yang baca ini? Ah, Ismail, apa itu? Apa ini mah? Lah, enggak ada yang bisa. Akbar. Masya Allah. Perhatikan nanti, lihat. Mana wa yadullu ala dzalika ay ala anna al mufrad al mudaf yadullu, dalla yadullu itu apa? Fi'il. Ala dzalik jar majrur muta'alliq dengan fi'il. Ala anna al mufrad ya masih. Qauluhu berarti fa'il. Berarti fa'il, Pak Imam, Pak Hadi. Ainur, dari mana dia mubtada mubtadi? Mana lagi tadi siapa yang jawab khobar-khobar? Memangnya ya dulu itu mubtada. Mubtada itu isim. Isim sore atau muawal bisore. Enggak mungkin berupa ya dulu itu. Jadi paham sini? Maka maknanya apa? Ya dulu ala dzalik qauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala menunjukkan atas hal tersebut. Atas hal apa? Bahwa mufrad al-mudaf ya, annal mufrad al-mudaf, bahwa mufrad yang diidhafahkan lil umum, memberikan makna umum. Yang menunjukkan hal tersebut ialah firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Perhatikan, wa in ta'uddu, apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah. Nikmat, nikmah. Nikmah itu mufrad apa jamak? Mufrad. Ya, jamaknya ni'am. Ya, nikmatun mufrad. Kalau antum memaknai apa ini adalah mufrad, ya antum bisa ngitung. Apabila engkau menghitung satu nikmat Allah, berarti bisa gitu enggak? Bisa. Tapi di sini kan la tuhsuha, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka maknanya orang Arab yang kafir sekalipun paham. ya, Abu Jahal, orang Arab Quraisy paham ini maknanya bukan mufrad, bukan satu. Kenapa? Karena di isim mufrad diidofahkan ke jiji, diidofahkan maka bermakna umum. Maka maknanya wa in ta'udu ni'matallah, ya, maka kaunihi mufradan, walaupun dia mufrad ni'matallah, ni'mata itu, tapi kita tidak artikan wah, kalau Anda menghitung satu nikmat Allah. Tapi kita katakan makna ayat ini wa in ta'udu, kalau kalian menghitung segala nikmat Allah. Segala nikmat Allah. Ya, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung. Innal insana ladzulumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar zalim lagi ingkar. Walau muradu ni'matan wahidatan, seandainya yang dimaksud di ayat ini cuma satu ayat, satu nikmat, lamakal, maka tentulah Allah tidak berfirman tuhsu'a, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Idan fal makna, maka kalau begitu makna dari bismillah di atas apa? Abtadi'u bikul ismin min asma'illah, maka aku memulai dengan segala nama dari nama-nama Allah. Sudah paham di sini? Ngerti? Nah. Ainur, zaujatun mufrad apa jamak? Mufrad apa jamak? Mufrad. Antum idofahkan. Kayak mutakalim, berarti maknanya tidak sesuai maknanya. Mufrad kayak begitu lah kurang lebih. Oh, enggak Ismail. Syekh Ismail senyum di sini dia. Baik, Mas Patur, tafadhol Iqra. Az-Zamakhsyari sahibul Kasyaf, itu nama kitabnya. Sahibul Kasyaf, tafsir, kitab tafsir karangan Zamakhsyari. Mu'tazilah dia. Nah, terus wa huwa mukhtabi min al-Mu'tazilati. Wa kitabuhu al-Kasyafu fi i'tizariyat. I'tizariyat kathiratun qad la yastati'u an ya'rifa kullu insanin. Hatta qala al-Bulqini. Hatta qala al-Bulqini akhrajtu min al-kashafi. I'tizariyatun. I'tizariyat. Apa i'rabnya i'tizariyat? Akhrajtu fil fa'il mutadi talazim. Mutadi. Min al-kashaf jar majrur mutarik dengan akhraj itu. Maka i'tizariyat apa i'rabnya? Maf'ul bi. Maf'ul bi mansub, tanda nasabnya apa? Apa Mas Patur? Kasra. Ya. Ra'aitu muslimatin gitu. Mu'minatin. Terus akhrajtu min al-kasyafi i'tizariyatin bil manaqishi. وهذا يدل على أنها خفية والزمخشري رجح أن الباء للمصاحبة مع أن ظاهر أنها للاستعانة لكنه رجح المصاحبة لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله وإذا كان مستقلا ya amali fa innahu la yahtaju lil isti'anati. Ada huwa sabab. Ini sebabnya. Syekh Fatur udah lancar bacanya. Masyaallah, barakallahu fiik Syekh Fatur. Wal ba'u fi qawlihi bismillah. Huruf ba' pada firman Allah bismillah. Bismillah, huruf ba'nya itu apa? Ini kan maknanya banyak, ba'. ahia lil isti'anati am lil musahabati? Apakah ba tersebut maknanya isti'anah? Jadi maksudnya isti'anah apa arti isti'anah? Nah, meminta pertolongan. Ya. Kalau musahabah menyertai. Apakah itu ba yang menyertai? Ya. Kalau yang isti'anah, nah ini bismillah dengan memohon pertolongan kepada Allah melalui nama-nama Allah. Kalau musahabah itu kayak semisal di hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu binniyat itu ba'nya itu musahabah, bukan isti'anah. Yaitu amal itu selalu disertai dengan niatnya. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Innamal a'malu binniyat. Maka amal itu tergantung sesuai dengan niatnya. Artinya disertai niat terus. Tergantung. Nah, wahunaka man qala, dan juga ada yang mengatakan innaha lil isti'anati wa minhum man qala innaha lil musahabah. Ada yang mengatakan huruf ba ini huruf ba isti'anah, ada yang mengatakan huruf ba musahabah. Wa mimman qala innaha lil musahabah az-Zamakhsyari. Di antara yang mengatakan bahwa huruf ba di sini adalah bukan isti'anah tapi musahabah, ba yang menyertai aja, adalah Zamakhsyari, Sahibul Kasyaf, wa huwa Mu'tazili min al-Mu'tazilah. Yaitu pengarang kitab Al-Kasyaf, Tafsir Al-Kasyaf. Dan dia adalah seorang penganut Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah. Zamakhsyari ma'ruf. Ya. Pernah belajar kepada siapa Zamakhsyari? Al-Ghazali. Ya. Tapi dia Mu'tazilah, berbeda dengan gurunya. Dan ini sebenarnya bukan hanya kaum Mu'tazilah saja. Di sebagian buku-buku fikih, ya, yang pengarang kitab buku fikih tersebut bermadhab Asy'ariyah, juga kalau menafsirkan bismillah, mereka misalnya mereka mensyarah ba'nya tersebut, juga mereka katakan itu bukan isti'anah tapi ilmu sahabah. Nah, ini berpengaruh ya terhadap akidah ya. Kalau antum mengatakan ba'nya itu maknanya apa, berpengaruh terhadap akidah. Wa kitabuhu al-kasyafu fihi i'tizariyatun katsiratun. Maka kitab beliau ya Al-Kasyaf, di situ terdapat ya, paham Mu'tazilah yang sangat banyak. Fatla yastati'u ay ya'rifaha kullu insan. Terkadang semua orang tidak dapat mengenalnya. Mana yang di sini Mu'tazilah atau bukan? Makanya kitab Al-Kasyaf itu bukan bacaan umum. Bukan bacaan ya bagi kalangan awam, bagi kalangan pemula. Ya. Itu dibaca oleh para ahli untuk membantahnya. Ya. Hatta qala Bulqini, sampai-sampai Imam Bulqini menyatakan akhrajtu min al-Kasyafi i'tizariyatin bil manaqish. Saya mentakhrij. Ya. Mengeluarkan dari Al-Kasyaf itu banyak paham-paham Mu'tazilah yang di situ bin manaqish. Manaqish itu jamak dari manqushah. Manqushah itu isim maf'ul. Ya. Manqushah itu isim maf'ul dari mana? Naqasha yanqushu. Apa maknanya? Memahat, mengukir, ya. Membuat pola. Maka manaqish ialah yang terukir, terpola, terdesain. Ya. Nah, itu maknanya. Maka saya mengeluarkan dari kitab Al-Kasyaf paham-paham Mu'tazilah yang sangat banyak, yang itu bil manaqish. Dengan bentuk yang sudah terbentuk, yang sudah terukir. Wa hadha yadullu annaha khafiyatun. Maka hal ini menunjukkan bahwa paham Mu'tazilah yang ada di kitab Al-Kasyaf itu khafiyah, samar. Tiba-tiba kita dibawa alur, ternyata ini paham Mu'tazilah. Kalau kita meyakini, maka kita seperti meyakini keyakinan Mu'tazilah. Sama seperti di buku-buku usul fikih secara umum. Ya. Kenapa apa namanya pembahasan khobar itu diakhirkan? Khobar itu adalah hadis Nabi. Yang didahulukan adalah al-kalam. Ya karena akidah Mu'tazilah. Mereka taqdimul aql ala naql. Mereka lebih mendahulukan akal mereka daripada naql, kutipan-kutipan dalil. Nah, akhirnya kita terbawa. Karena dahulu para ulama usul fikih al-mutaqaddimun yang terdahulu mereka enggak lepas dari paham Mu'tazilah. Bahkan dua di antara empat buku induk usul fikih itu adalah karangan Mu'tazilah. Nah, wa Zamakhsyari rajjaha an-naba'a lil musahabah. Zamakhsyari merajihkan, menguatkan bahwa ruba itu diperuntukkan maknanya adalah untuk musahabah yang menyertai. Ma'anna dhahira annaha lil isti'anah. Padahal zahirnya adalah ba tersebut adalah isti'anah. Ya, bismillah. Dengan memohon pertolongan melalui nama-nama Allah. Lakinnahu rajjaha al-musahabah. Tapi dia malah merajihkan menguatkan musahabah. Kenapa? Lianna al-mu'tazilata yarawna anna al-insan mustaqillun bi amalihi. Karena Mu'tazilah berpendapat bahwa insan manusia itu mustaqillun bi amalihi, itu bersendirian dengan amalnya. Ya, qadariyah juga mereka. Fa idza kana mustaqillan bi amalihi fa innahu la yahtaju lil isti'anah. Apabila sudah bersendirian dengan amalnya, maka tidak butuh lagi kepada pertolongan Allah. Ini qadariyah. Akidah qadariyah yang ada pada Mu'tazilah. Itu manusia beramal, oh ini bukan dari Allah, dari saya sendiri, kata dia. Segala keburukan yang saya lakukan itu dari saya sendiri, tidak dari Allah. Mereka menafikan atau memutar-mutar makna ayat Allah khalaqakum wama ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Itu larinya ke mana tuh? Ke akidah. Ya. Larinya ke akidah. Nah, ya, tafadhal dibaca sini. Siapa di sini? Pak Hadi. Pak Hadi belum ada kita, Pak Hadi. Hah? Nyelip. Udah kayak recehan kita bisa nyelip. Tafadhal. Lakin la syakka. Bagusnya. Biar nanti dia atof aja. Kalau lakinna nanti dia beramal inna, nanti dia malah dia nyari isim, nyari khobar. Lakin aja. Lakin la syakka annal murada bil ba'i wa al isti'anatu allati tusahibu kullu fi'li. Kullu maf'ul dari kul tusahib. Tusahibu kullu fi'li. Fa hiya bil asli lil isti'anati wa hiya tusahibatu musahibatun lil insani min awal al fi'li ila akhirihi. Faqad tufidu ma'na akharan. Ma'nan. Waqad tufidu ma'nan akharan. Akhara. Lah akhara dia mamnu' min al-sarf. Terus. Waqad tufidu ma'nan akhara wa huwa at-tabarruku. At-tabarruku. At-tabarruku. Idza lam nahmal. Nahmil. Idza lam nahmil at-tabarruka. Tabarruk. At-tabarruka ala al-isti'anati wa naqulu kullu musta'inu kullu musta'ina bi syai'in. Kullu ba'du isim yang setelahnya adalah apa? Isim yang setelahnya apa ya? Mudhofun ilaihi. Maka masa musta'ina. Musta'in. Nah, gimana ceritanya? Ayo diulang. Nah, Pak Hadi, karir. Kullu musta'inin. Kullu musta'inin bi syai'in fa innahu mutabarrikun bihi. Nah. Allahu labdul dalalati ilmun. Masa ilmun. Apa yang benar? Lah alimun lah ala. Ah, udah dua aja salahnya. Apa ya, Khon? Alamun. Allah mula Abdul Jalal lati alamun ala dhati al-aliyyati la yusamma bihi khairuhu la yusamma bihi khairuhu wa huwa mustaqbul minal uluhiyyati wa asmuhu ilahun ilahun ilahun lakin khudibatil ham khudibatil hamzatu wa uwida wa uwida anha bi al wa su'arat Allah. Nah juga kata beliau lakin la syakka anna al murad bil ba' wa lil al isti'ar. Akan tapi tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan huruf ba bismillah itu maknanya adalah isti'anah. Itu ba yang di situ memohon pertolongan dengan nama-nama Allah. Allati tusahibu kullal fi'li, yang menyertai segala aktivitas. Fahiya fil asli lil isti'anati, maka asalnya adalah lil isti'anah. Wa hiya musahibatun lil insan min awwalil fi'li ila akhirih, yang dia menyertai segenap manusia dari awal aktivitasnya sampai akhir aktivitasnya. Wa qad tufidu ma'nan akhar. Nah, terkadang dia memberikan makna yang lain murabba' bahwa at-tabarruk, yaitu tabarruk. Ya. Keberkahan di dalam nahmil at-tabarruka 'ala al-isti'anah. Apabila kita membawa apabila kita tidak membawa keberkahan itu ya anul isti'anah. Ya atas isti'anah. Naqul kullu musta'inin bi syai'in fa innahu mutabarrik bihi. Kita mengatakan setiap musta'in, setiap orang yang minta pertolongan kepada sesuatu maka dia mutabarrik. Ya. Maka dia mutabarrik bihi. Ya, apa namanya? Ya, diberkahi, memberkahi dengannya. Taib. Kemudian Allah, lafadz jalalah, ya, ismun syarif, ya, nyebutnya begitu. Dia adalah alamun, sebuah nama alat-alat datil aliyah, atas sebuah zat yang tinggi. Tingginya Allah, Allah disifati dengan sifat ulu. Itu dengan ulu yang tiga hal, ulu zat, uluul qadar, wa uluul qahar. Uluul zat, uluul qahar, wa uluul qadar. Adapun kaum Asy'ariyah, mereka hanya menetapkan sifat ulu bagi Allah dua saja. Uluul qahar, uluul qadar. Nah itu cuma pujian yang tinggi, kekuasaan yang tinggi, tapi bukan zat yang tinggi. Kalau ahli sunnah menetapkan sifat ulu bagi Allah, zatnya pun aliyah, tinggi. La yusamma bihi ghairuhu, yang selainnya, selain Allah, tidak dinamakan dengannya. Tidak dinamakan dengan Allah, gak bisa. Gak boleh. Wa huwa mustaqqun minal uluhiyah. Nah, kalimat Allah itu lafadz jalalah ini mustaq, merupakan pecahan dari kalimat uluhiyah. Wa asluhu, asalnya adalah ilahun. Ilah ala hayalahu. Ilahun, mastarnya ilahun. Ala hayalahu itu muradif, sinonim dari kata abada ya'budu. Ilahun maknanya adalah ma'luhun. Ilahun mastar, maknanya isi maf'ul, ma'budun, ma'luhun, yang disembah. Sama semisal ma'bud, ya, abada ya'budu. Ma'bud itu muradif dengan ma'luh, ya, yang diibadahi. La ilaha la ma'budah, makanya dinamakan la ma'budah oleh para ulama. La ilaha illallah maknanya la ma'luha la ma'budah, tidak ada zat yang berhak diibadahi illallah, dengan benar kecuali Allah. Ya. Nah, asalnya adalah ilahun, ini masdar dari wazan fi'alun. Lakin hudifatil hamzah, akan tapi hamzahnya dihapus. Lihat, hamzahnya dihapus jadi lahun. Nah, hanya lahun begitu kan? Hamzahnya dihapus. Wa uwidu anha bi al. Kemudian digantikan dengan al, hamzah yang dihapus tadi. Lahun hamzahnya hilang menjadi al. Jadi Allahu. Disambung al. Disambung al lanjut ke lahun ilahun. Maka Allahu fasarat Allah, maka menjadilah Allah. Paham sini? Ya. Baik. Berikutnya tafadhal. Dibaca sini ya. Ya, Ainur, Ainur. Eh, nih Pak Imam, Pak Imam. Akhyaru kan isim tabdil, af'al khair terbaik, paling baik, itu maknanya akhyar. Ai istiqaqun ilaih. Nah, apa tafsir istaqa ilaih? Istaqa ilaihi wa habbahu wa azzamahu. Ilahun bimana? Wahal fi'alun. Ada yang mengatakan asluhu al-ilahu, ada yang mengatakan asalnya adalah al-ilahu. Wa anna al mawjudatun fi binaihi fil asli. Asalnya adalah al-ilahu al-al, ada alnya. Al itu mawjudah, memang sudah ada fi binaihi, pada binanya, pada bangunan kalimatnya, memang sudah ada dari sononya begitu. Minal asli, dari asalnya. Wa hudifat alhamzatu litakhfif. Tapi hamzahnya dihadaf, dihapus. Kenapa litakhfif? Untuk meringankan pembacaan. Kama hudifat, sebagaimana hamzah dihapus dari annas. Wa asluha alunas. Asalnya alunas. Wa kama hudifat alhamzatu min khairin wa syarrin wa asluha akhiru wa syarr wa asyarru, sebagaimana hamzah dihapus dari kalimat khairun syarrun, asalnya adalah as akhiru asyarru, paling jelek paling baik. Khair itu sudah bermakna paling baik. Ucapan iblis ketika dia sombong mengatakan saya lebih baik pada Adam, apa kata Adam? Akhyaru minhu atau khairun minhu? Khairun minhu itu maknanya sudah akhyar. Saya the best of the best. Ya, saya yang terbaik. Saya lebih baik daripada dia. Ya. Mana? Makna Allah ma'khudatun minal uluhiyah wa hiya at-ta'abbudu. Maka makna Allah itu diambil dari kata uluhiyah yang bermakna at-ta'abbudu bihubbin wa ta'zimin. Yang maknanya at-ta'abbud, beribadah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Yukol, ada yang mengatakan alaha ilaih ay ishtaqa ilaih. Ada yang mengatakan kalau alaha ilaih, ya, alaha ilaih yaitu beribadah kepadanya. Maknanya ishtaqa ilaih, rindu kepadanya, ahabbahu, mencintainya, wa anaba ilaih, kembali kepadanya, wa azzamahu, dan mengagungkannya. Wa alaihi fayakunu ilahun bimakna makhluk ay ma'bud. Maka berdasarkan hal ini, makna ilah adalah maknanya makhluk. Apa itu makhluk? Ma'bud. Sama-sama isim maf'ul yang muradif. Hai, ini kan ilah ya. Wazan fi'al. Wahal fi'alu ta'ti bimakna maf'ul. Nah, apakah wazan fi'al ilah itu maknanya makna maf'ul, ya? Apakah masdar ilah maknanya fi'al, maknanya makna isim maf'ul? Naqulu na'am, kita menjawab ya. Mislu firash, ya. Contoh mislu firashin, contohnya firash. Apa artinya firash? Hah? Oh, kalau kuda faras. Hah? Kasur divan, tempat tidur. Yang namanya tempat tidur gimana? Dibentangkan kan? Ya, ada tempat tidur itu dilipat gitu. Ya, itu bukan tempat tidur, udah nggak jadi tempat tidur. Nah, udah dilipatnya, dilipat taruh di kepala ya jadi bantal. Nah, firas bimana mafrush? Firas itu maknanya mafrush. Farosha sesuatu kalau isi mafunya mafrush yang dibentangkan. Ya. Kemudian bina, ya, binain, bina. Bimana mabnu, sesuatu yang dibangun. Girasin, giras. Bimana magrus, magrus, magrus isim maf'ul dari gharasa, menanam. Maka giras sesuatu yang ditanam, tumbuhan. Maknanya magrus, sesuatu yang ditanam. Taib, ya. Ah. Sama. Nah, Syekh Ain. Tafadhal ikra. Tahuddaha bi awdaha awdah min lafdiha fanakulu inna rahmata ma'lumatul ma'na wa manhulatul kaifiyati bin nisbati lillahi azza wa jalla walakinnaha ma'lumatul athari wa rahmanu ismun min asma'illahi ta'ala yadulu ala sifatil rahmati wa ammar rahimu wa ismun mutadamminun lirahmati wa hal ar-rahman ar-rahimu bi ma'na rahmani am annahu yahtalifu hasbuk. Adapun rahman maka dia adalah na'at. Apa arti na'at? Sifat. Sifat lil lafdzil jalalah, dari lafadz jalalah. Ya, maka kalau antum i'rab bismillah ba harfu jar lafdz jalalah isim majrur wa huwa mudaf. Ah, wa huwa mudaf. Bismillah ismi harfu jar wa huwa mudaf lafdz jalalah mudafun ilaih ar-rahmani na'at ar-rahimi ya, na'at sani. Man'utnya mana? Tadi lafadz jalalah. Wa huwa aidan ismun min asma'illah, dan dia juga nama, salah satu nama di antara nama-nama Allah. Ar-Rahman. Yadullu 'ala rahmah. Yang menunjukkan kepada makna rahmah. Pokoknya ikhwah, kalau ada isim dengan sighah fa'lan, itu menunjukkan yadullu 'ala al-kasrah. Yadullu 'ala al-kasrah wal ibtila', penuh banyak. Penuh banyak. Antum mengatakan jau'an, itu bukan sekedar jau', tapi sangat kaslan, maka sangat malas, ghadban, sangat marah. Ya. Rahman berarti penuh sangat-sangat-sangat merahmati. Paham sini? Ya. Dia adalah wazan fa'lan yang mu'annasnya fa'la. Baik. Wa jami'ur dzalik. Masyaallah. Wa jami'ul ladzina haddu rahmat, haddu rahmati hadduha bi azariha. Dan seluruh orang-orang yang membatasi rahmat di sini, mereka membatasinya dengan azariha. Artinya seluruh orang-orang yang mendefinisikan makna rahmah, mereka membatasi dengan asarnya, dampaknya, pengaruhnya saja. Pemasalan contohnya anak arhamus saghira, saya merahmati anak kecil. Fama huwa makna arhamu, maka maknanya apa arhamu di sini? Hal huwa al-atfu au huwa rifqu bihi? Apakah maknanya al-atfu, simpati, kasihan, atau arifqu? Atau di sini ada kelembutan di situ? Al-jawab la, li'anna al-atfa min athari rahmah. Tidak. Karena yang namanya ataf, kasihan, simpati, ya itu merupakan pengaruh dampak dari rahmat. Wa kadzalika ar-rifqu bihi min athari rahmah. Demikian pula dengan ar-rifq, kelembutan, dia merupakan dampak atau pengaruh dari rahmah, kasih sayang. Farrahmatu hiya rahmah. Kalau rahmat ya rahmat. La tastati an tu'arrifaha wa au tahudduha au tahuddaha bi awdaha min nabdiha. Ya rahmat, maka Anda tidak akan sanggup untuk mendefinisikannya, menggambarkannya, membatasinya dengan yang paling jelas dari lafadznya. Gak bisa. Rahmat ya rahmat. Untuk mengatakan arif, oh rahmat itu maknanya arif, arif min, dia adalah min asari rahmah. Oh maknanya al-ataf, oh enggak, al-ataf maknanya adalah min asari rahmah. Ya, antum mau definisikan dengan apa rahmah? Ya, taib. Fanaqul inna rahmata ma'lumatul ma'na wa majhulatul kayfiyati binisbati lillahi azza wa jalla. Nah, rahmat itu diketahui maknanya, tapi tidak diketahui bagaimana bentuknya kalau ini disandarkan kepada Allah. Rahmat Allah, ya bentuknya enggak tahu, tapi maknanya dipahami. Allah punya 100 rahmat. Satu Allah berikan di dunia, 99 Allah simpan di akhirat. Satu saja rahmat Allah yang Allah berikan di dunia, ini maknanya nih antum paham nih. Maka makhluk punya rahmat. Oleh karena itulah Nabi memerintahkan kita agar punya rahmat. Irhamu man fil ardi, irhamu man fis sama. Ya. Rahmatilah segala ada apa yang ada di muka bumi. Ya, niscaya engkau akan dirahmati oleh Zat yang ada di atas langit. Ya. Maka dengan rahmat yang ada pada makhluk, binatang buas bisa menyayangi anaknya. Ya. Bahkan dia bisa berkorban nyawa untuk anaknya. Ya, bisa, Kijang, ini kan saya pernah lihat tuh di video itu. Kijang lagi sama anaknya dikejar harimau. Dia tahu anak ini larinya pelan, masih kecil anaknya. Ya. Dia maka mengalihkan perhatian si harimau atau apa cetah. Ya. Dia mengalihkan, nyuruh anaknya pergi, pergi kamu. Dia maka anaknya terluput dari si cita tadi. Cita fokus ke induknya. Dan induknya ketika dimakan, induknya tenang, ngeliatin anaknya lari ke sana. Ini dari mana nih? Kalau dari tabiat hewaniah, gak ada kayak begitu. Pasti ini rahmat dari Allah. Ya, aman tuh di sini. Nah, barakallahu fiik. Nah, dengan satu rahmat Allah yang Allah berikan ke dunia kepada makhluk, nanti 99 buat hamba-hambanya yang beriman dapat ampunan, diperkenankannya syafi'in, para pemberi syafaat memberikan syafaat setelah memenuhi syarat tentunya, juga dinaikannya derajat, kemudian apa lagi, dimasukkan ke surga. Masukin ke surga. Kita dengan amal-amal kita yang cekak ini sulit masuk surga. Nah, masuk surga itu pun bukan dengan apa-apa, melainkan dengan rahmat dari Allah. Ya, yang kita berupaya mendapatkan rahmat dari Allah tersebut dengan berupaya beramal dan mengikhlaskan amalan tersebut untuk Allah. Di sini Ahmad. Nah. Mana lagi tadi? Walakinnaha ma'lumatul asar, akan tetapi pengaruhnya diketahui, dampak dari rahmat tersebut, rahmat Allah. Wa rahmatus mun min asma'illahi ta'ala yadullu ala sifatir rahmah. Maka ar-rahmah adalah nama di antara nama-nama Allah yang menunjukkan kepada sifat rahmah. Ya. Maka Allah punya sifat rahmah. Ya. Yarhamu rahimahullah, yarhamu, rahim itu dalam bentuk fi'il madi, fi'il mudhari, ya, dalam bentuk isim fa'il, dalam bentuk masdar, itu lebih lengkap. Ini penyebutan di Al-Qur'an mengenai sifat Allah rahmah ini. Asy'ariyah mengingkarinya. Mereka mengatakan, oh itu maknanya adalah iradah, Allah menghendaki kebaikan. Oh, tidak, karena rahmah enggak ada di 20 sifat mereka. Bahkan lafaz rahmah lebih banyak pada iradah di Al-Qur'an maupun dalam hadis. Ya. Nah. Makanya orang awam yang mengatakan ya, Allah merahmati saya, Allah merahmati, semoga Allah merahmati Anda. Ya, berarti ini orang awam ini nabrak akidah Asy'ari. Nabrak akidah Asy'ari. Karena Asy'ari mengingkari, karena Asy'ari memaknai Allah merahmati itu maknanya Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada si hamba. Enggak ada Allah merahmati, enggak ada. Rahmat itu enggak ada di sifat Allah, kata Asy'ari. Nah, orang awam mengatakan Allah merahmatinya, Allah merahmati Anda, Allah. Berarti nabrak akidah Asy'ari. Sama kayak orang awam mengatakan gimana rencana Bapak? Tergantung yang di atas. Ini nabrak habis-habisan akidah Asy'ari. Karena akidah Asy'ari mengingkari uluwud zat, ketinggian Allah secara zat. Apa maksud orang awam? Tergantung yang di atas, ini sudah dipahami. Orang awam enggak memaksudkan tergantung kepada genteng, atap, pada burung, pada awan, kepada langit. Mereka enggak mungkin menggantungkan harapan mereka kepada makhluk, melainkan kepada Allah. Maka orang awam ini nabrak akidah Asy'ari. Makanya saya enggak sepakat kepada klaim mayoritas umat muslim di Indonesia Asy'ari. Itu teori, prakteknya beda. Dan benar apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin di akhir-akhir kitab Al-Aqidah Al-Qawaid Al-Muslah. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa amar rahim, adapun ar-rahim, fa huwa ismun mutadamminun li rahmati. Nah, adapun ar-rahim, maka dia adalah nama, ya, nama Allah yang mengandung makna rahmah. Wahai rahim bimana ar-rahman am annahu yakhtalif. Apakah rahim maknanya rahman atau dia berbeda? Ataukah dia berbeda? Tafadhal sini, akbar dibaca akbar. Pelan-pelan akbar. Tadi ba'du, ulu. Kalau di depan pada isim apa akbar? Ar-Rahmani. Kenapa mansub fayakuna? Mustaqillan. Kenapa majzum? Wala yumkinu an naqula innahu bima'na rahma bima'na rahmani li harfu jar li wajhaini. Baik, cukup ya. Kapok lah baca, jangan kapok. Nah, itu udah lumayan bisa kan, kalau ingat-ingat kaedahnya bisa. Asal bacanya jangan buru-buru ya. Qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama menyatakan bahwa rahim itu bima'na rahmat. Berarti sama. Ini sebagian ulama. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini fayakunu mu'akkidan la kalaman mustaqillan. Maka kalau begitu ar-rahim itu hanyalah mu'akkid. Hanyalah penegas, penguat. Penguat dari Ar-Rahman, karena dia maknanya sama, ya enggak? Nah, maknanya sama. Kayak semisal ini berarti taukid lafzi atau maknawi? Hah? Taukid lafzi atau maknawi? Lafzi, karena dia sama. Ya? Sama. Kayak antum mengatakan jalasa Zaidun qu'udan. Jalasa Zaidun qu'udan. Maka ya, dia ini kuudan maful mutlak memberikan taukid apa? Labdi. Ya, taukidnya itu cuman itu aja. Ja'a Zaidun. Nah, kayak gitu aja sama. Taukid labdi, lafadznya sama. Tapi dia muradif ya, yang sama dengan dia ya. Atau antum mengatakan jalasa qa'ada Zaidun. Kan taukid lafzi itu boleh pada isim, pada fi'il, pada huruf, pada jumlah. Ya. Jalasa Zaidun. Atau jalasa Zaidun. Nah, ini antum mengatakan jalasa qa'ada Zaidun. Nah, boleh enggak? Boleh, karena qa'ada jalasa bima'nan wahid. Ya, bima'na wahid. Paham sini? Baik. Nah, kalau begitu dia cuma penegas saja. Lah, kalaman mustaqillan. Maka Ar-Rahim penegas dari Ar-Rahman, penguat dari Ar-Rahman, bukan ucapan tersendiri. Lakin ba'dul ulama'i qal, akan tapi sebagian ulama menyatakan innal ma'na yakhtalifu. Maknanya berbeda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa la yumkinu ayyana naqula innaha bi ma'na Ar-Rahman. Dan tidak mungkin kita mengatakan Rahim itu maknanya adalah Rahman liwajhain, karena ada dua hal. Apa Sofyan tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Annal aslu fil kalami ta'sisi la at-tawkidi. Yani annahu idza qala lana syakhsun inna hadhihi kalimatu al kalimata muakkidatun lima qablaha fa innana naqulu lahu innal asla annaha kalimatun mustaqilatun tufidu ma'nan Ghoirul awwali wadhalika li anna al-asla fi tawqidi ziyadati. Az-ziyadatu. Fi taukidi az-ziyadatu. Ah, az-ziyadatu. Wal aslu fil kalami adami ziyadati. Ah, cukup. Adamu ziyadati. Adamu ziyadati. Ah. Kata Syekh, tidak mungkin kita mengatakan, sebagian ulama mengutip dari ucapan ulama, tidak mungkin kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya Rahman, karena dua hal. Yang pertama, annal asla fil kalam at-ta'sisu. La at-taukidu, afwan, bukan at-ta'sisi, ya. At-ta'sisu, khabar dari asla. Sesungguhnya asal dari kalam adalah at-ta'sis, menetapkan, membangun, ya. La at-taukidu, bukan mentaukid. Ya. Ya, ini afwan, salah ya, bukan at-ta'sis, at-ta'sisu. Yakni annahu idza qala lana syakhsun, yaitu apabila seseorang berujar kepada kita. Ya, dia mengatakan inna hadhihi kalimata mu'akkidatun lima qablaha. Sesungguhnya kalimat ini menegaskan kalimat sebelumnya. Ya, fa innana naqulu lahu. Kalimat ini menegaskan kalimat sebelumnya. Ya, ja'a Zaidun Zaidun misalkan. Ja'a Zaidun Zaidun. Zaidun yang kedua itu penegas. Atau ja'a ja'a Zaidun. Ja'a yang kedua itu taukid. Ya, fa innana naqulu lah, maka kita mengatakan padanya innal asla annaha kalimatun mustaqillah. Asalnya adalah dia kalimat tersendiri. Tufidu ma'nan ghairal awwali, yang memberikan ya, faedah yang selain faedah yang pertama. Wadhalika li'anna al-asla fit tawkidi az-ziyadah. Li'anna asla fit tawkidi az-ziyadatu. Karena asal pada tawkid adalah az-ziyadah. Ya. Ziyadah, misalnya untuk mengatakan ja'a Zaidun Zaidun. Ja'a Zaidun Zaidun. Ya, ini taukid lafzi ya, bukan taukid ma'nawi. Apalagi taukid ma'nawi. Ja'a Zaidun nafsuhu. Nah, asal dari taukid adalah ziyadah, penambahan, penguatan. Ya. Penambahan apa? Penambahan bahwa yang datang itu benar-benar Zaid. Penambahan faedah. Kan kalau antum mengatakan ja'a Zaidun, bisa jadi yang datang utusannya, yang datang pesannya, pesan singkatnya. Nah, ini yang datang adalah Zaidnya, benar langsung. Wal aslul fil kalami adamu ziyadati, dan hukum asal pada kalam adalah tidak adanya ziyadah. Nah, berikutnya Mirzan, coba dibaca Mirzan. Mudafun ilaih binayatin kalimatil ula. Fa'lan. Mabaniya ya dulu ala silatil makna idan la la muda idan la muda annahu khuftalifun ama wajibun ilahi. Ah, baik. Yang kedua, ikhtilafu binayatil kalimatil ula. Ya, sebab yang kedua karena perbedaan bangunan kalimat yang pertama, yaitu Ar-Rahman. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman ala wazan fa'lan, Rahim wazannya fa'il. Kaidah dalam bahasa Arab, bahwa perbedaan mabni bangunan kalimat menunjukkan perbedaan makna. Idan kalau begitu bala buddha annahu yakhtarif, maka mestilah rahim berbeda dengan rahmat. Pamawajul khilaf, kalau begitu apa sisi perbedaannya? Ya, Aldi. Wala ba'dul ulama'i inna ar-rahmana yadullu 'ala ar-rahmatil 'ammati war-rahimi yadullu war-rahima war-rahima ma'tuf ke ar-rahman. War-rahima yadullu 'ala ar-rahmatil khosati li'anna rahmatullahi ta'ala naw'an. Rahmatun 'ammatun wa hiya li jami'il khalqi. Rahmatun khosatun wa hiya lil mu'minin. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Wa ba'duhum qala ar-rahmanu yadullu 'ala al-sifati. Nah, cukup. Lanjut Ahmad. Ar-rahim yadullu 'ala al-fi'li fa ma'na ar-rahmanu. Fa ma'na ar-rahmani? Fa ma'na ar-rahmani ya'ni dzur-rahmatil wasi'ati fal muradu bir rahimi izadur rahmati ila marhumi fayakunur rahmanu mulahadhan mulahadhan mulahadhan fihil wasbu rahimi war rahimu mulahadhan fihil filu terus wal qawlul aqrabi wal qawlul aqrabu indi wa al qawlul thani wa huwa anna rahmana yadullu ala sifati wah rahima maktub kepada Rahman. Nah, sebagian ulama menyatakan Rahman itu menunjukkan kepada rahmat yang umum, Rahim menunjukkan pada rahmat yang khusus. Karena rahmat Allah terbagi menjadi dua, rahmat yang umum kepada seluruh makhluk, rahmat yang khusus kepada kaum mukminin saja. Sebagaimana Allah berfirman wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah rahim merahmati khusus kaum mukminin saja, orang kafir enggak di sini. Ini rahim. Ya. Sebagian ulama mengatakan Rahman menunjukkan pada sifat. Ya, sedangkan Rahim menunjukkan kepada fi'il. Ya. Maka makna Rahman ialah Dzur Rahmatil Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Maka yang dimaksud dengan Rahim adalah Isal Rahmati Ilal Marhum, itu menyampaikan rahmat kepada yang dirahmati, yaitu makhluk. Maka Rahman maknanya Mulahadhan Fihi Al Wasbu. Ya. Wal Qaulul Aqrabu Indi. Nah, pendapat yang paling dekat, maksudnya di sini yang paling benar menurut saya adalah pendapat yang kedua, kata Syekh, yaitu Rahman menunjukkan pada sifat, Rahim menunjukkan pada fi'il. Cukup ya, nanti kita masuk pekan besok kepada pernyataan mu'alif. Abda'u bilhamdi musallian ala muhammadin khairi dabin ursila. Subhanahu wa bihamdik.